adalah tambahan-tambahan dari cerita tersebut. Ya, tambahan-tambahan dari cerita yang ada pada hadis pertama. Di sini beliau mengatakan kami diutus oleh Nabi dalam sebuah pasukan. Jumlah kami 300 orang. Wa nahnu 300. Nahmilu azwadana ala riqabina. Ini yang tambahan. Nahmilu azwadana ala riqabina. Kami memikul bekal-bekal kami di atas pundak. Ya, di atas pundak. Ini menunjukkan bahwa mereka masing-masing membawa bekal sendiri. Ya, dan bekal itu mereka pikul masing-masing. Kemudian Nabi SAW juga membekali mereka dengan satu karung kurma. Ya, ini untuk semua. Bila nanti ini persiapan, karena perjalanan jauh, tugasnya pun lama, maka Nabi menambahkan perbekalan untuk mereka. Dan ini yang nanti akan dibagi-bagi oleh Jabir, oleh Abu Ubaidah. Menurut cerita Jabir bahwa Abu Ubaidah membagi-bagikan kepada kami satu butir satu butir. Ini terakhir, ya, sebelum mereka memakan daun-daun karena kehabisan makanan. Jadi mereka masing-masing juga membawa bekal dan mereka memikulnya di atas pundak. Riqab, ini tengku. Ya. Riqab, tengku. Bukan di atas bahu ya, tapi di atas pundak, di pangkal leher. Nah, ketika mereka membawa dalam perjalanan bekal-bekal mereka masing-masing. Adapun yang disiapkan oleh Nabi itu tentu dengan kendaraan tersendiri, bukan dibawa oleh mereka masing-masing. Ya. Inilah hadis yang ke-4940 sebagai tambahan dari riwayat yang pertama. Berikutnya 4941 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Malik bin Anas an Abi Nuaim Wahb bin Kaisan. Ini orang yang kedua yang saya tahu ya. Wahb bin Kaisan orang kedua yang berkunyah Abu Nuaim. Ya. Dari perawi hadis dan para ulama terdahulu yang kunyahnya Abu Nuaim, yang pertama Al-Fadlu bin Dukain. Al-Fadlu bin Dukain dengan kunyah Abu Nuaim. Yang sekarang yang kedua Wahab bin Kaisan yang kunyahnya juga Abu Nuaim. Ada orang yang bernama Nuaim ada, yaitu ulama yang, dan ia merupakan gurunya Imam Bukhari. Ya, Nuaim ibn Hammad. Nuaim ibn Hammad, dia punya kitab namanya Kitabul Fitan. Ya. Kemudian di antara para sahabat juga ada yang bernama Nuaim, ada Nuaim ibn Mas'ud yang masuk Islam ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq dia masuk Islam, kemudian dia meminta kepada Nabi, tugasi saya. Tidak ada yang tahu bahwa dia masuk Islam, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, tugasi saya untuk sebuah misi apapun juga. Ya, kata Nabi SAW, silakan kamu perbuat apapun yang kamu inginkan. Dan Nabi mengatakan al-harbu khud'ah, peperangan itu taktik. Ya, taktik. Maka ia pun melakukan taktik adu domba. Ya, antara Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, antara Yahudi dengan orang Quraisy Mekah. Akhirnya mereka saling tidak percaya dan saling mencurigai. Ini yang dia lakukan setelah masuk Islam. Namanya juga Nuaim, dan Nuaim ibnu Mas'ud. Ini yang tadi saya sempat ingin sampaikan, karena ini baru saya baca bahwa ternyata ada orang lain yang juga berkunyah Abu Nuaim. Yang ketiga saya, ya, saya kunyah saya Abu Nuaim. Abu Nuaim. An-Najabir ibn Abdullah. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح ففني زادهم فجمع أبو عبيدة zadahum fi mizwadin fakana yuqawwituna atau yuqawwituna hatta kana yusibuna kulla yawmin tamrah. Ini penegasan dari cerita yang lalu. Jabir bin Abdullah bercerita bahwa Nabi SAW mengutus sebuah sariyah, pasukan kecil bergerilya. Sariyatun, pasukan kecil bergerilya, jumlahnya 300-an orang. Dan dipilih oleh Nabi pemimpin mereka Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian fafaniya zaduhum, maka habislah perbekalan mereka masing-masing. Itu yang tadi dipikul di atas pundak. Fajama'a Abu Ubaidah zadahum fi mizwadin. Kemudian Abu Ubaidah belum mengambil yang disiapkan oleh Nabi, dia kumpulkan siapa yang masih tersisa, karena enggak mungkin semuanya habis. Ya, siapa di antara kalian yang masih tersisa bekalnya, kemudian dikumpulkan oleh Abu Ubaidah. Fakana yuqawwituna, dan beliau memberikan kami makan dengan hasil kumpulan tadi. Hatta kana yusibuna kulla yaumin tamrah. Ini lanjutan ceritanya. Nanti setelah sisa ini digabungkan dengan yang ia bawa, kemudian dibagi awalnya satu genggam, kemudian masih tersisa sedikit, akhirnya dibagi satu butir kurma. Apa yang mereka lakukan dengan satu butir kurma setiap hari? Yaitu dengan menghisapnya, bagai menghisap permen. Anak-anak menghisap permen seperti itu, kemudian dikeluarkan minum air. Dan itu untuk satu hari, sampai malam, dengan satu butir kurma. Hadis berikutnya 4942. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Al-Walid ya'ni Ibn Katsir qala sami'tu Wahb bin Kaysan yaqul sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ana fihim ila sayfil bahri wasaqu jami'an baqiyatal hadith kanahwi hadith Amr bin Dinar wa Abi Zubair ghaira anna fi hadith Wahb bin Kaysan fa akala minha al-jaysh 18 laylatan. Ya, ini riwayat yang lain juga dari Jabir dengan sanad yang lain pula bahwa Nabi mengutus sebuah pasukan kecil dan saya termasuk di dalamnya, ana fihim. Ya, sariyatan dari 300 itu salah satunya adalah Jabir bin Abdullah, dan dia yang sekarang bercerita. Ini tambahan yang tidak kita dapatkan dalam riwayat yang lain adalah tujuan dikirimkannya, yaitu ila sayfil bahri. Ila sayfil bahri, ke sebuah tempat dikenal dengan sayf al-bahri, pedang laut. Ini menunjukkan bahwasanya tempat ini di pinggir lautan. Tempatnya di pinggir laut, dan tujuannya dalam sebagian riwayat yang lain tujuannya untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Kafilah dagang Quraisy, tapi tempat mereka mengintai, mencegat itu yang bernama Saif al-Bahr. Kemudian lanjutan ceritanya tidak ada beda dengan cerita-cerita yang lain. Kemudian mereka menceritakan, memaparkan cerita sisa dari hadis persis dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis Amr bin Dinar, hadis Abu Zubair. Kemudian Wahab bin Kaysan, perawi yang tadi Abu Nuaim, dia menceritakan, menambahkan fa'akala minhal jaythu sama al-jaysu 18 laylah. Bekal yang mereka bawa hanya cukup untuk 18 malam. Itu yang setengah bulan menurut cerita yang lain, bahwa mereka menikmati bekal yang dibawa bersama dengan bekal yang disiapkan oleh Nabi tambahan itu selama 18 hari atau setengah bulan, ya, kurang lebih kurang di riwayat yang lain. Dan nanti setelah itu barulah mereka mencari sarana yang lain seperti daun-daun. Nah, dalam suasana kelaparan, kekurangan, kehabisan bahan makanan itu, maka diberikan oleh Allah rezeki yang besar, yaitu ikan paus yang mereka menikmatinya hampir sebulan pula, ya, dengan jumlah 300-an pasukan memakan daging ikan paus itu, dan luar biasa besarnya, ya, digambarkan besarnya oleh Jabir bahwa unta lewat di bawah tulangnya, saking lekukan tulangnya itu besar. Dan bahkan mereka dalam Jabir bin Abdullah bercerita bahwa tulang dadanya ini saja bisa orang yang tertinggi dari kami lewat di dalamnya. Bayangkan besarnya. Dan mereka menikmati, dan bahkan Jabir bercerita sampai kan terasa ketika mereka kekurangan kekurangan makanan, makan daun, terasa badan sudah mulai berkurang lemaknya. Nah, kemudian mereka makan lemak banyak, berapa hampir satu bulan pula mereka merasa kegemukan, ya, dan bahkan mereka rebus dan mereka panas keringkan, dan mereka bawa ke Madinah untuk bekal perjalanan pulang setelah misi selesai. Bayangkan bagaimana besarnya ikan paus yang Allah kata Nabi, rizqun akhrajahu Allahu lakum, rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian, ya. Sekarang banyak ikan paus yang terdampar, ya, mati tapi tidak dimakan oleh manusia. Padahal dia bangkainya halal. Bangkainya halal dan dimakan oleh para sahabat. Al-ambar namanya. Al-ambar ikan paus besar. Dan ini jenis makhluk Allah yang di laut yang besar, yaitu paus. Dan luar biasa, dan sekarang kita mudah untuk melihatnya melalui sarana-sarana canggih sekarang ini. Tulis saja kalau dalam bahasa ambar, akan kita dapatkan bagaimana bentuknya. Akbarul ambar misalnya, ambar yang terbesar, akan ditampilkan dalam di internet. Atau ikan paus terbesar di dunia, mudah kita dapatkan. Dan para sahabat tidak pernah melihatnya ketika itu, baru mereka melihat, karena mereka hidup di padang pasir. Baik, kita lanjutkan. Ya, hampir setengah bulan. Berarti mereka setengah bulan memakan makanan yang, ya benar, makanan yang mereka bawa, dan sisanya waktu yang mereka memakan ikan hampir juga satu bulan atau lebih setengah bulan. Ya, fa'akala minha al-jaisu thamaniyata asyra, bisa jadi memakan ikannya, ya, memakan daging ikannya 18. Sementara dalam riwayat yang pertama kita mendapatkan memakan satu bulan. Dan mereka bahkan membuat bekal, membawa bekal. Yang pertama, faqamna alaihi syahran, satu bulan. Ya, ini perbedaan riwayat, ya. Berarti yang diceritakan oleh Wahab bin Kaisan dalam riwayatnya, ma faakala minha memakannya 18, dan perjalanan lagi, perjalanan pulang. Ini juga lama. Pulangnya juga lama. Ya, perjalanan mereka jauh dan pulang membutuhkan beberapa hari ke depan. Nah, ini riwayat pertama bahwa mereka makan satu bulan, 18 di tempat, kemudian sisanya dalam perjalanan. Ya. Bahkan mereka bisa sampai ke Madinah membawanya dan memakannya di Madinah. Ini juga bisa dimaksud dengan mereka memakannya satu bulan, sementara 18 hari itu di tempat. Ya. Baik, kita baca hadis yang terakhir. 4943 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Utsman ابن عمر حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مكسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم. Ini redaksinya sedikit berbeda. Ini, ada tambahannya. Jabir bercerita bahwa Nabi mengutus sebuah pasukan menuju Ardi Juhaina, negeri Juhaina. Juhaina nama kabilah, ya, kabilah besar, ya, ke wilayah Juhaina yang tadi Saiful Bahar nama tempatnya. Ya. Kemudian dipilih oleh Nabi sebagai pemimpin mereka seseorang. Ya, tidak disebutkan namanya di sini. Yang dia maksud adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Itulah beberapa riwayat yang ada di bawah bab 4, intinya memakan hewan laut yang sudah jadi bangkai. Ya, kalau hidup tidak mungkin mereka bisa melakukannya, tapi karena sudah mati, ya, maka mereka menikmati daging ikan Al-Ambar tadi. Allahumma alam. Tentang hewan bangkai hewan laut ini, hadis yang sangat tegas, hadis yang kemarin kita sampaikan, hadis yang bukan di dalam dua kitab sahih, hadis dalam, bukan dalam Sahih Bukhari, bukan juga dalam Sahih Muslim, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dalam kitab-kitab dalam kitabnya dan Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, ya. Yaitu hadis cerita para sahabat ada yang datang kepada Nabi menyampaikan pertanyaan, kami sedang melakukan perlayaran, berlayar, mungkin itu, mereka yang tinggal di pesisir pantai, kami berlayar untuk mencari nafkah dan kami kehabisan air atau kekurangan air, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Dan Nabi SAW menjawab tentang air lautan ini, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, dia airnya tahur, yaitu bisa dijadikan untuk bersuci dan halal bangkainya. Ini tegas nih. Kalau ini ceritanya panjang, karena memang hadis tersebut tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mungkin salah satu perawinya tidak termasuk persyaratan kesahihan dia. Mereka berdua sehingga tidak disebutkan hadis tersebut. Tetapi hadis yang sekarang ini mewakili. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, yang intinya juga menjelaskan halalnya bangkai hewan laut, ya, bangkai hewan yang hidup di dalam air. Para ulama memang akan berbeda pendapat tentang hewan yang hidup dalam air itu. Ada yang hewan yang hidupnya di dua alam, ya, hewan yang hidupnya di dua alam. Ini mereka selisihkan, ya. Nah, makanya yang disepakati adalah hewan yang memang hidup di dalam air dan tidak hidup di luar. Kalaupun dia keluar, itu bukan karena hidupnya di luar. Kalaupun dia keluar, ini yang dimaksud dengan hewan yang bernafas dengan insang. Ya, itu dalam air. Nah, ini yang bangkainya halal. Nanti yang keluar dari kaidah tersebut, mereka berbeda pendapat seperti yang kita sampaikan. Dan yang paling yang tegas, ya, dalam hal ini, dalam masalah makanan-makanan yang halal dan yang haram ini, adalah mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Sementara mazhab Malik itu agak longgar, terutama tentang hewan-hewan yang berada dalam laut. Mereka juga termasuk mazhab Syafi'i, ya, mengecualikan dari hewan laut itu yang memiliki nama sama dengan nama hewan di daratan yang tidak halal, ya, seperti anjing, ya, anjing laut, walaupun dia hidup di laut, tetapi namanya nama hewan yang di daratan yang tidak halal dagingnya. Ini mazhab Syafi'i tidak membenarkan untuk dimakan, haram. Ya. Hewan laut yang memiliki nama atau diberi nama dengan nama hewan darat, ya, yang tidak boleh dimakan, seperti kuda. Kuda tidak boleh dimakan. Ya. Kuda apa? Ya, kuda Nil ya. Lau hidup di air. Ya, hidup di air. Ini juga termasuk pembahasan mereka dalam mazhab. Ya. Adapun Imam Malik terbuka, ya, sampai mereka membolehkan memakan buaya malah. Mereka membolehkan memakan buaya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Dalam syarah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya. Banyak pelajaran seperti yang di halaman 422. Alinea di syarahnya ya. Alinea terakhir, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini bahwa sebuah pasukan harus memiliki seorang pemimpin yang mengaturnya, kemudian mereka mematuhi perintah dan larangannya. Dan selayaknya seorang pemimpin adalah orang yang paling baik di antara yang dipimpin, atau paling tidak adalah salah seorang yang baik di antara mereka. Jadi dipilih yang terbaik pemimpin itu, pemimpin sebuah pasukan. Para ulama menambahkan, maka disunahkan pula bagi sekelompok manusia untuk mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin, meskipun jumlah mereka tergolong sedikit. Pemimpin tersebut bertugas mengatur teman-temannya dan mereka harus mematuhinya. Seperti dalam safar. Ya, dalam safar itu Nabi mengatakan tiga orang malah. Ya, ketika kalian tiga orang dalam safar, maka hendaklah kalian memimpin, memilih salah satu sebagai pemimpin. Ya. Kemudian di halaman berikutnya, hadis ini menerangkan betapa para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, memiliki sifat zuhud yang luar biasa dalam masalah dunia. Mereka sering berada dalam keadaan kekurangan, sabar menahan lapar dan susahnya kehidupan, serta keberanian mereka tanpa putus asa untuk berperang meskipun dalam keadaan yang demikian. Itu tadi, mereka kekurangan makan, tetap mereka melanjutkan misi. Ya. Tidak pulang pula, kita kehabisan makan pulang sajalah. Tidak, mereka terus melanjutkan misinya sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan kepada mereka rezeki ikan besar tadinya. Di halaman 426 dalam hadis ini terdapat pelajaran penting 1, 2, 3, 4. Ketika Nabi SAW, ketika mereka sampai di Madinah dan mereka bercerita, dan Nabi SAW meminta, kalau masih tersisa berikan saya. Nah, meminta di sini ini dijelaskannya dalil bahwasanya meminta sesuatu kepada manusia merupakan perbuatan yang tidak berdosa. Ini, dan ini bukan permintaan yang dilarang. Karena ada larangan meminta-minta ya. Nah, meminta yang dilakukan Nabi itu bukan termasuk yang dilarang. Karena tujuannya menjelaskan hukum, menegaskan hukum. Ya. Di bawahnya, sahabat-sahabat kami, maksudnya mazhab Syafi'i. Ya, ulama mazhab Syafi'i, maksudnya ulama mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi Syafi'i, sahabat-sahabat kami berkata, katak tetap diharamkan berdasarkan hadis yang menyebutkan larangan membunuhnya. Itu yang kemarin kita sampaikan. Mereka mengatakan selain dari katak, mereka terdapat tiga pendapat. Yang pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat, bahwa semua hewan laut hukumnya halal berdasarkan hadis ini. Kedua, tidak halal. Ketiga, yang dihalalkan adalah hewan laut yang memiliki kesamaan hewan, kesamaan hewan darat yang boleh dimakan, sedangkan yang sama dengan hewan darat yang tidak boleh dimakan maka tidak halal, seperti yang kita contohkan tadi. Jadi jika ada hewan laut yang bernama kuda laut, kambing laut, atau kijang, kuda saya salah tadi ya, atau kijang laut, maka hukumnya halal. Sedangkan anjing laut, babi laut, atau keledai laut, maka hukumnya haram. Ini pendapat, penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan seterusnya masih banyak uraiannya yang diuraikan oleh Imam Nawawi ya, sampai halaman 430 tentang ya, mungkin layak untuk kita baca ya, tentang masalah makan hewan-hewan yang boleh dimakan, bangkai yang boleh dimakan dari bangkai hewan yang hidupnya di laut. ada pendapat ulama yang mengumumkan pokoknya apapun hewan yang hidup di laut bila mana jadi bangkai halal dimakan, karena memang bukan hewan yang harus disembelih, bukan hewan yang harus disembelih seperti hewan di darat. Baik, kita lanjutkan, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Setelah kita tahu kaidah bahwa hewan yang hidup di laut ini pendapat yang kuatnya boleh dimakan kecuali dengan pengecualian-pengecualian yang kuat dalam mazhab Syafi'i tadi, yang memiliki nama dengan sama dengan nama hewan di darat yang tidak boleh dimakan, ya, seperti anjing laut, apa tadi, banyak pengecualian. Babi laut ada? Mungkin dalam bahasa Arab ada ya, kita tidak tahu juga. Singa laut ada. Singa termasuk hewan bertaring yang kullu dhinabin, yang tidak boleh dimakan, berarti yang bernama singa itu tidak boleh dimakan walaupun hidupnya di laut. Ini beberapa rincian yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ya, beberapa rincian yang ada dalam mazhab Syafi'i. Bab yang sekarang ini bab tahrimu akli lahmil humuril insiya. Bab haramnya memakan daging keledai jinak, ya, humur keledai al-insiya yang dekat dengan manusia. Ini keledai yang ditunggangi, keledai-keledai yang jadi kendaraan, yang jadi sarana angkutan untuk mengangkat dan untuk mengangkutnya. Nah, ini keledai yang tidak boleh dimakan dan haram. Ada nama keledai yang kedua al-humurul wahsyiyah, yaitu keledai yang liar. Ini yang maksudnya adalah zebra, ya. Humurul wahsyiyah zebra. Sementara keledai yang dinamakan keledai dan itu yang digunakan sebagai sarana sarana transportasi oleh manusia, ya, atau sarana untuk mengangkat atau mengangkut, ya, di zaman dahulu, ini haram, dagingnya haram. Diharamkan memakan daging keledai jinak. Itu yang dimaksud dengan kata keledai dalam bahasa kita. Hadis yang pertama, hadis nomor 4944. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik ibn Anas an ibn Shihab an Abdullah wal Hasan ibn Muhammad ibn Ali an abihima an Aliin an Ali ibn Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yawma Khaybar wa an luhumil humuril insiya. Ini riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, yang ada dalam kitab Ahlus Sunnah. Ya. Ini juga diantara dalil bahwa Ahlus Sunnah itu yang paling mencintai keluarga Nabi. Ya. Dan Ahlul Bait itu mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus akidahnya. Termasuk beberapa orang yang ada di sini. Yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Hasan, dan kedua-duanya adalah anak dari Muhammad ibnu Ali. Ya. Muhammad ibn Ali mereka meriwayatkan dari Muhammad ibn Ali. Ya. Mungkin saya tidak tahu di sini apakah yang masuk dengan adalah As-Sadiq. Ya. Karena ada gelar-gelar mereka As-Sadiq Al-Baqir. Ya. Jadi ini perawi yang pertama Abdullah, kemudian Al-Hasan, ya, ini Ahlul Bait, kemudian Muhammad ibnu Ali, ini ayah mereka berdua, dan ia yang meriwayatkan hadis dari ayahnya. Muhammad ibnu Ali Al-Hanafiyah, ya. Muhammad ibnu Ali ini adalah Al-Hanafiyah, anak Ali bin Abi Talib. Mana Ali bin Abi Talib dari selain Fatimah radhiyallahu taala, ya. an ibnai Muhammad bin Ali an abihima, yaitu Muhammad bin Ali an Ali bin Abi Talib, dari ayah mereka, dari ayahnya Muhammad, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, ibnu ammin Nabi, anak paman Nabi dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya. Anna Rasulullah SAW naha, kata Ali, bahwa Nabi melarang an mut'atin nisa. Jadi ini kata mut'ah itu haramnya itu dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Ya. Haramnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini adalah nikah yang dilakukan yang tujuannya yang hanya sekedar untuk mut'ah, ya, bukan untuk memperoleh keturunan yang akan bercerai, ya, dan terkadang tanpa wali. Ini awalnya dibenarkan, dibolehkan oleh Nabi ketika para pasukan-pasukan itu lama jauh dari keluarganya, dan mereka, dan Nabi membolehkan mereka untuk melakukan mut'atun nisa, dan diharamkan oleh Nabi berdasarkan hadis ini pada perang Khaybar. Ya. Diharamkan oleh Nabi berdasarkan riwayat ini pada perang Khaybar. Kemudian yang diharamkan juga oleh Nabi adalah luhumil humuril insiyah. Ya, Nabi mengharamkan daging keledai. Humuril insiyah, keledai yang jinak, yaitu keledai. Keledai yang maksudnya adalah yang dekat dengan manusia, yang jinak, yang dipakai, digunakan manusia untuk kendaraan, untuk mengangkat barang atau mengangkut barang. Ini dua yang diharamkan oleh Nabi di perang Khaybar. Yang pertama nikah mut'ah, yang sampai sekarang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah. Ya. Padahal sudah diharamkan, dan yang mengharamkan riwayat Ali, ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, dan ini tidak mereka terima walaupun dari Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengatakan ini kedustaan Ahlus Sunnah. Ya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW dan bahkan perawi-perawinya adalah keturunan Ali radhiyallahu ta'ala. Naha an mut'atin nisa yauma Khaybar wa an luhumil khumuril insiyah. Ini yang berkenaan dengan bab kita, yaitu melarang makan daging keledai jinak, yaitu haram. Ya, larangan di sini maksudnya larang mengharamkan. Ya. Hadis kedua 4945. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Numair wa Zuhair ibn Harbin qalu hadatsana Sufyan ha wa hadatsana ibn Numair qala hadatsana Abi hadatsana Ubaidullah ha wa hadatsani Abu Tahir wa Harmalatu qala akhbarana ibn Wahbin qala akhbarani Yunus qala wa hadatsana Ishaq wa Abd ibn Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum an Az-Zuhri بهذا الإسناد وفي حديث يونس وأن أكل لحوم الحمر الإنسية. Ini sanad yang sangat banyak dari Ali bin Abi Thalib, ya. Dengan jalurnya dari Ibnu Syihab itu bercabang-cabang, ya, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, bercabang-cabang, dan nanti dari Ibnu Syihab ke Alinya itulah keluarga Ali, keturunan Ali semuanya. Muhammad dan Abdullah dan Hasan dari ayahnya Muhammad bin Hasan al-Hanafiyah dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan bunyi hadisnya sama, yaitu larangan dari nikah mut'ah, haramnya nikah mut'ah dan haramnya memakan daging keledai. Jadi keledai itu walaupun jinak, walaupun bersama manusia, tapi daging dia tidak boleh disembelih dan tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga 4946. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana al-Hasan bin Ali al-Hulwani wa Abd bin Humayd kilahuma an Ya'qub ibni Ibrahim ibni Sa'din qala haddatsana Abi an Salih an ibni Shihab. Ya. masih sampai masih kepada Ibnu Syihab, anna Idris anna Aba Idris akhbarahu anna Aba Tha'labah qal harrama radhiyallahu an Abu Tha'labah Al-Khushani qala harrama Rasulullah sallam luhum al-humri al-ahliyah. Ini hadis Abu Tha'labah lagi, bukan hadis Ali, walaupun salah perawinya juga ada Ibnu Syihab di sana, bahwa ada Ibnu Syihab dari gurunya Abu Idris Al-Khawlani. Ibu Idris Al-Khawlani dari sahabat Nabi Abu Tha'labah Al-Khushani, yang kemarin ditanya apakah beliau Abu Tha'labah yang masalah fakir kemudian minta kepada Nabi SAW beri rezeki dan seterusnya. Ini yang ditanya, dan beliau sudah kita baca riwayatnya pada bab yang sebelumnya. Abu Tha'labah Al-Khushani bahwa ia bercerita bahwa Nabi SAW mengharamkan, ini nasnya haram, kalau yang tadi hadis Ali adalah melarang, walaupun pemahaman larangan adalah haram. Sementara dalam lafaz hadis Abu Tha'labah ada lafaz haramnya, Nabi mengharamkan daging keledai jina. Nabi mengharamkan daging keledai jina. Nabi mengharamkan daging keledai jinak. Tentang Abu Tha'labah tadi, ya, cerita yang tersebar itu tidaklah cerita yang benar, ya. Bukanlah cerita yang benar bahwa beliau kufur nikmat dan jauh dari Allah karena kekayaannya. Awalnya dia dekat dengan Allah, multazim, ya, banyak ibadahnya. Ketika mendapatkan limpahan rezeki, akhirnya dia jauh dari ketaatan. Ini cerita yang diceritakan tidak benar. Wallahu a'lam. 4947 masih banyak hadisnya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah qala haddatsani Nafi' wa Salim an ibn Umar. Ini riwayat yang lain. Ya Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an akli luhumil humril ahliyah. Juga larangan memakan daging keledai jinak, dari riwayat Ibnu Umar. Kita sudah memiliki hadis Ali. Ya, kemudian hadis Abu Tha'labah Al-Khushani, yang sekarang adalah hadis Abdullah Ibnu Umar. Berikutnya 4948. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harun bin Abdullah ya qala haddatsana Muhammad bin Bakar qala akhbarana Ibnu Jurayth qala akhbarani Nafi' qala qala Ibnu Umar ha wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Abi wa Ma'n bin Isa an Malik bin Anas an Nafi' an Ibn Umar qala naha Rasulullah sallam an akli al-himar al-ahli يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. Ini tambahan yang lain ya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita bahwa Nabi melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaybar. Ini sama dengan riwayat Ali bahwa Nabi mengharamkannya pada perang Khaybar. Ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan, dan yang ada pada mereka keledai yang paling banyak, tapi Nabi mengharamkannya. Dan para sahabat mentaati larangan Nabi SAW. Ini tambahan dari riwayat Ibnu Umar bahwa di waktu itu mereka sangat membutuhkan. Pengepungan Khaybar lama. Ya, pengepungan Khaybar lama, dan mereka membutuhkan daging. Dan biasanya mereka memakan daging keledai. Dan Nabi SAW ketika itu mengharamkannya, dan akhirnya mereka tidak lagi memakan daging keledai. Ya. Ini hadis Ibnu Umar. Berapa lagi banyak? Banyak sekali ya. Kita tidak tahu kenapa Imam Muslim memperbanyak riwayat tentang ini. Apalagi kalau dia tahu negeri kita ini ada keledai, mungkin dia tidak menyebutkan hadis ini. Tapi di waktu atau di zamannya banyak keledai, dan penggunaan keledai ini ya, mungkin ketika itu juga karena asingnya ilmu ini atau tidak diketahuinya ilmu ini oleh orang banyak, mungkin orang masih banyak memakannya. Dan mungkin ini di antara rahasia kenapa Imam Muslim memperbanyak riwayat tentang keledai ini ya. karena dia hewan yang dekat, kalaupun kelaparan manusia tinggal memakannya, ditunggangi kemudian makan dagingnya, mudah. Dan ini yang membuat mereka bermudah-mudahan dalam masalah ini. Akhirnya dia ya, menegaskan dengan saking dengan banyak riwayat. Dan bahkan kita sudah dari sampai hadis tadi itu saja sudah dari 4 orang sahabat. Ya, dari 3 orang sahabat. Pertama Ali, kedua Abu Tha'labah, ketiga Abdullah bin Umar. Ketiga Abdullah bin Umar dan banyak riwayat lagi setelahnya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membaca sisa riwayat yang ada nanti adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Ada ya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindari, bahkan para dalam masalah fikih muncul ludahnya juga dihindari oleh mereka setelah pengharaman tadi. Karena kaidahnya hewan yang haram dagingnya najis kotorannya. Hewan yang haram dagingnya najis kotorannya. Ayam tidak najis, kambing tidak najis, sapi tidak najis. Ya, maksudnya kalau kita sudah berwudu kemudian terkena, maka kita tidak perlu mengulangi wudu, tinggal membersihkan karena dia kotor, itu saja. Bukan karena najisnya, bukan karena najisnya, tapi karena kotornya. Ya, kena kotornya. Jadi keledai yang awalnya dimakan, dan kenapa dimakan? Karena dia jinak. Ya, dan hewannya itu tidak besar, menyembelihnya mudah. Ya, dia dibawa kuda ukuran badannya, walaupun kekuatannya kuat dalam mengangkut, ya, tetapi dia mudah dan jinak. Ya, numbangkan mungkin suruh saja tumbang ya, ya untuk disembelih. Makanya awalnya sangat banyak orang yang mengonsumsi, dan Nabi SAW akhirnya mengharamkan. Bersamaan dengan mengharamkan keledai ini, Nabi mengharamkan juga nikah mut'ah. Ya. Dan di Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, maka Nabi SAW punya kesempatan Nabi SAW hilangkan kefokusan menghadapi orang Quraisy. Dan dia punya kesempatan untuk mengirim surat dakwah, kemudian juga untuk menyerang Yahudi yang memberikan ancaman-ancaman bahaya kepada penduduk Madinah. Maka Nabi SAW memerangi, dan masa pengepung, karena Khaybar itu benteng. Khaybar itu lapisan-lapisan benteng, dan inilah orang Yahudi. Mereka umat yang penakut, dan mereka selalu memberikan, menyiapkan segala kemungkinan-kemungkinan. Karena mereka juga umat yang pengganggu, ya, ikut campur urusan orang, dan tindakan-tindakan mereka menyakiti bangsa lain luar biasa, maka mereka melakukan hal yang tadi, penjagaan diri. Ini mereka membuatkan benteng-benteng. Khaybar itu benteng yang kokoh, berlapis-lapis, dan Nabi SAW menaklukkannya membutuhkan waktu yang lama. Berarti mereka butuh makanan. Ya, keledai ada, banyak keledai sebagai tunggangan, sebagai alat sarana untuk angkut, mengangkut. Tapi Nabi di waktu itu mengharamkan. Makanya para sahabat tidak ada lagi yang berani menyembelih. Kepatuhan mereka terhadap larangan Nabi luar biasa. Bahkan mungkin kita tambahkan sedikit, kepatuhan para sahabat ini, walaupun mereka membutuhkan, ini sudah pada tingkat yang tidak ada tandingannya. Buktinya ketika mereka dalam keadaan ihram, Allah SWT melarang mereka untuk memburu hewan buruan darat. Dan Allah SWT menguji mereka dengan ujian yang luar biasa. Ya, mereka membutuhkan makanan, membutuhkan daging, dan mereka tidak boleh berburu. Sementara hewan buruan itu ada di hadapan mereka, berkeliaran gitu saja. Ya. Yang biasanya liar, tiba-tiba jinak. Dan bahkan Allah mengatakan sampai-sampai bisa ditangkap dengan tangan, tidak perlu senjata. Ya, tanaluhu aidikum warimahukum. Bisa ditangkap dengan tangan dan bisa ditombak. Biasanya kan dengan panah, jaraknya jauh. Itu pun diintai pula. Nah, sekarang tidak ada bermain di depan-depan. Namun perasaan tidak ada yang mengganggu. Bahkan saking takutnya mereka kepada melanggar larangan ini, ada yang bukan muhrim, yang sedang tidak ihram, memburu hewan tersebut kemudian menghadiahkan kepada mereka. mereka juga tidak mau makan sampai menanyakan kepada Nabi SAW, ini boleh tidak kami makan? Ya. Begitu sempurnanya mereka mematuhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan umat dahulu, ya, apalagi Bani Israel, ya. Kisah orang kampung yang ada di pinggir laut, yang ketika Allah melarang menangkap ikan di hari Sabtu, dan ternyata hari Sabtu ikan banyak sekali. Dan mereka, sebagian mereka melakukan rekayasa penipuan, memasang penangkap ikannya di hari Sabtu dan mengambilnya di hari Jumat dan mengambilnya di hari Ahad. Mereka mengira ini kan tidak melanggar, larangannya kan di hari Sabtu. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Ya. Inilah percontohan yang dipuji oleh Allah di dalam Taurat dan Injil untuk sahabat-sahabat Nabi. Itu pun dicela oleh umat Nabi Muhammad sendiri. Umat Nabi Muhammad mencela para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkannya. Ya. Mengkafirkan ini yang tadi yang menghalalkan nikah mut'ah. Padahal Nabi SAW sudah mengharamkan. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Dan ini tambahannya tentang pelajaran tentang sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah kita lanjutkan membaca sisa dari hadis-hadis yang ada di bawah bab tentang keledai ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.